جزاكم الله خيرا. جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian dari kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid, di mana kita sampai pada pembahasan tentang At-Tayammum. Maka di sini setelah penulis membahas tentang al-wudu, kemudian al-ghusl, kemudian juga pembatal-pembatal wudu dan hal-hal yang mewajibkan ghusl, mandi gitu ya. Maka kemudian penulis membahas tentang at-tayamum, di mana tayamum adalah badal pengganti dari wudu dan ghusl. Ya, insyaallah nanti kita akan bahas perincian dari makna dari bahwa tayamum itu adalah pengganti dari wudu dan ghusl. Maka di sini ya penulis berkata at-tayammum istimalu turabin makhsusin liwajhin wa yadain. Tayammum itu adalah menggunakan turab ya tanah secara khusus liwajhin wa yadain, untuk wajah dan kedua tangan. Maka di sini istimalu turabin maksus ya, penggunaan yang tanah yang secara khusus ada tata caranya. Ini definisi secara ringkas dari tayammum, menggunakan turab, menggunakan tanah secara khusus untuk wajah dan kedua tangan ya, dengan tata cara tertentu dalam rangka untuk taharah ya. Maka ini adalah definisi ringkas dari tayammum. Maka di sini di dalam tayammum ya, disyaratkannya tayammum itu, para ulama telah menjelaskan bahwa dalilnya adalah di antaranya adalah ayat Al-Qur'an ya. Kemudian juga ijma ya. Dalilnya adalah Al-Qur'an, As-Sunnah tentu saja, dan juga ijma. Maka tidak boleh bagi seseorang kemudian untuk mengingkari disyaratkannya tayammum, sebagaimana tidak boleh bagi seseorang untuk mengingkari disyaratkannya wudu dan al-ghusl. Dan di sini peran tayammum di dalam taharah, dia adalah badala taharati ma'in li kulli ma yaf'alu bihi 'inda 'ajzin 'anhu syar'an. Maka tayammum itu adalah pengganti dari taharah yang dilakukan dengan air. Ya, taharah yang dilakukan dengan air itu wudu, kemudian juga ghusl ya, kemudian juga menghilangkan najis ya. Taharah dengan air itu telah kita sebutkan bahkan di awal sekali ya, di definisi taharah, bahwa taharah itu secara umum terbagi menjadi dua, raf'ul hadas wa izalatun najas ya, mengangkat hadas dan menghilangkan najis, dan keduanya digunakan dengan menggunakan air. Itu adalah alat alat utama, bahkan satu-satunya alat untuk bisa mengangkat hadas dan untuk bisa menghilangkan najis. Maka di sini tayammum itu adalah pengganti dari taharah yang dilakukan dengan air, baik itu mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis ya. Dan status tayammum sebagai pengganti dari menghilangkan najis itu adalah pendapat Mufradatul Hanabilah, pendapat yang hanya dikemukakan oleh mazhab Hambali, berbeda pendapat dengan tiga mazhab lainnya, berbeda pendapat dengan jumhur ya, walaupun sebagian riwayat di mazhab Hambali, dan itu yang dipilih misalnya oleh ya para ulama di Hanabilah ya, sebagian ulama Hanabilah itu mereka memilih pendapat yang sesuai dengan pendapat jumhur. Jadi pendapat jumhur bahwa tayammum itu hanya pengganti dari wudu dan ghusl saja. Ya. Berarti pengganti dari taharah yang merupakan mengangkat hadas saja, wudu dan ghusl. Tetapi tidak bisa mengganti menghilangkan najis. Jadi kalau misalnya seseorang itu dia punya najis di terkena di badannya, kemudian dia tidak punya air untuk menghilangkannya, maka ya, tiga mazhab yang lainnya berkata bahwa tidak boleh untuk menggantinya dengan tayamum. Akan tapi di mazhab Hambali maka disyaratkan tayamum dalam kondisi tersebut. Ya, sebagaimana kalau misalnya orang ingin berwudu kemudian tidak ada air, maka disyaratkan bagi dia untuk tayamum. Orang harus mandi wajib tetapi tidak ada air, maka disyaratkan pula bagi dia untuk tayamum. Maka di mazhab Hambali, ketika seseorang terkena najis di badannya dan tidak ada air, maka disyaratkan baginya untuk menghilangkan najis tersebut semampunya, ya, dengan menggunakan alat-alat tanpa air gitu ya, alat-alat yang bukan air karena memang tidak ada air, kemudian dia melakukan tayamum. Maka ini prinsip yang paling pertama yang harus kita ingat, yaitu bahwa tayamum itu adalah pengganti dari taharah air. Likulli ma yuf'alu bihi 'inda 'ajzin 'anhu syar'an. Ya, taharah air yang kita melakukan taharah air tersebut, ya, di semua kasus ketika, ya, ketika misalnya kondisi normal kita melakukan air, ketika tidak ada air, ya, ketika kita tidak bisa menggunakan air atau tidak menemukan air, maka disitulah tayamum bisa menjadi pengganti. Ya, ini adalah prinsip pertama yang harus kita pahami, yaitu tayamum adalah pengganti taharah air. Siwa najasatin ala ghairi badan, kecuali najis yang bukan pada badan. Ya, kalau najisnya ada pada pakaian atau najisnya ada pada sajadah misalnya, najisnya ada pada tempat di mana kita mau sholat, maka ya kemudian kita tidak menemukan air, tidak ada air untuk menggunakan untuk menghilangkan najis tersebut gitu misalnya, maka ya tayamum tidak bisa menjadi pengganti di sini. Akan tapi kalau najisnya itu ada di tangan kita misalnya, kemudian tidak ada air tahur untuk menghilangkan najis tersebut, yang ada misalnya susu misalnya, ya susu tidak bisa menghilangkan najis, ya, di mazhab Hambali dan Syafi'i, maka ya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya kita harus hilangkan najis yang ada di tangan kita atau di badan kita tersebut semampu kita dengan menggunakan alat lainnya, ya, selain air karena memang tidak ada air, kemudian kita melakukan tayamum. Ya, jadi ini adalah pendapat Mufradatul Hanabilah, pendapat yang berbeda mazhab Hambali dengan tiga mazhab lainnya. Adapun tayamum sebagai pengganti dari wudu dan tayamum sebagai pengganti dari ghusl, maka itu telah, ya, disepakati oleh para ulama karena itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum mardha au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaid au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ya, jadi ketika engkau sakit atau dalam kondisi safar atau misalnya engkau itu, ya, habis buang air, atau aula mastumun nisa, atau ketika engkau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, dan menyentuh perempuan di mazhab Hambali sebagaimana telah disebutkan sebelumnya itu diberikan keterangan harus kalau ada syahwat, ya, kalau ada syahwat baru bisa dia membatalkan wudu seseorang. Falam tajidu ma'an, kemudian dia tidak menemukan air atau tidak bisa menggunakan air karena masyaqqah, karena kesulitan, misalnya dia sakit, kalau menggunakan air bakal bertambah sakitnya, fatayammamu, maka dia harus bertayamum. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa tayamum itu adalah pengganti dari wudu dan pengganti dari ghusl. Adapun tayamum sebagai pengganti dari menghilangkan najis di badan, maka sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ini adalah pendapat yang mazhab Hambali bersendirian, ya, berbeda dengan mazhab lainnya. Dalil dari mazhab Hambali di sini, ya, adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna as-sa'ida at-tayyib wudhu'ul muslim wa in lam yajid al-ma'a 'ashra sinin." Sesungguhnya tanah yang baik itu adalah air wudhunya seorang muslim, wa illam yajidil ma'a 'ashra sinin, ya, ketika dia, walaupun dia tidak menemukan air selama, ya, puluhan tahun atau belasan tahun. Wa idza wajadal ma'a falyumissahu basharatahu, ketika dia menemukan air maka kemudian, ya, sentuhkanlah air tersebut ke kulitnya, fa inna dzalika huwa khair, maka itu adalah yang lebih baik. Ya, maka ini menunjukkan bahwa ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sa'id thayyib, tanah yang baik itu adalah ya, wudhu'ul muslim, air yang bisa digunakan oleh seorang muslim untuk melakukan taharah walaupun dia tidak menemukan air selama belasan tahun. Ya, misalnya dia tidak menemukan air tahur selama belasan tahun. Ya, jadi yang tidak ditemukan adalah air tahur. Adapun air tahir misalnya atau cairan selain air, maka bisa jadi dia menemukan, oleh karena itu dia bisa hidup selama belasan tahun gitu ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bagaimana orang tidak menemukan air belasan tahun ya atau puluhan tahun, kemudian dia tayamum terus tapi dia bisa bertahan hidup. Ya, jawabannya adalah karena ya dia bisa jadi bertahan hidup dengan menggunakan air tahir atau ya cairan selain air seperti susu atau jus gitu ya, tapi tidak ada air tahur sama sekali, misalnya dia tidak menemukan air tahur selama belasan tahun tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tanah yang baik, sa'id thayyib, itu adalah ya alat bagi dia untuk melakukan taharah. Dan di sini umum ya, di sini umum, ini sudut pandangnya ulama Hanabilah ya, di sini umum baik itu mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis ya. Cuma menghilangkan najis dibatasi hanya pada najis yang menyentuh badan kita, yang terkena pada badan kita, tidak najis yang mengenai pakaian kita atau tempat ya, ya atau buk'ah, tempat yang kita mau sholat misalnya. Ya, kenapa? Karena tayamum itu hanya terkait pada badan kita, adapun yang terkait pada pakaian atau tempat itu tidak lagi terkait dengan diri kita gitu ya. Jadi tayamum tidak bisa menjadi badal atau pengganti dari kasus tersebut. Baik, jadi maka ini adalah diantara dalil, tentunya dalam masalahnya ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahkan di mazhab Hambali sendiri, misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat yang sesuai dengan pendapat jumhur. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat yang sesuai dengan pendapat jumhur bahwa tayamum tidak bisa digunakan sebagai pengganti dari menghilangkan najis walaupun itu pada badan ya. Jadi tayamum itu hanya untuk pengganti dari wudu dan ghusl, sehingga menurut pendapat jumhur dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, maka ketika seseorang itu misalnya dia terkena najis pada badannya kemudian tidak ada air, maka dia hilangkan najis tersebut semampu dia menggunakan media-media selain air tahur ya, dan itu dibolehkan bagi dia karena kondisinya darurat, dia tidak menemukan air. Baik. Kemudian penulis berkata, wa lubthin bi masjidin li hajah. Dan terkecuali juga ketika seseorang itu berdiam di masjid karena ada suatu kebutuhan. Ya, jadi ketika seseorang itu misalnya memiliki hadas atau ya memiliki hadas akbar, junub misalnya atau haid atau nifas, kemudian dia menginginkan untuk diam di masjid, maka dia wajib untuk berwudu terlebih dahulu baru dia bisa berdiam di masjid. Dan bagaimana kalau misalnya tidak ada air? Bagaimana kalau misalnya ya dia junub tetapi kemudian tidak ada air ya, dan dia ingin berdiam di masjid misalnya menghadiri majelis ilmu dan seterusnya. Maka apakah dia harus tayamum? Kata penulis di sini tidak harus ya. Itu mengapa di sini disebutkan siwa lubthin bi masjidin li hajah, maksudnya adalah ketika seseorang itu dalam kondisi junub misalnya kemudian dia ingin berdiam di masjid karena adanya suatu kebutuhan tertentu seperti menimba ilmu syar'i, maka ya, ya tidak perlu bagi dia untuk tayamum ketika tidak ada air ya, karena tayamum tidak bisa menjadi pengganti dalam kasus ini ya. Jadi kalimat penulis di sini tayamum itu badala taharati ma'in siwa lufin di masjidin ya. Jadi ketika seseorang berdiam di masjid, ingin berdiam di masjid karena ada suatu kebutuhan, dan ketika itu tidak ada air, maka tayamum tidak menjadi batal, yakni tidak perlu tayamum. Baik. Kemudian penulis berkata wa syurutuhu salasah. Syarat tayamum itu ada tiga. Yang pertama adalah dukhulu waqti as-salah. Masuknya waktu salat. Ya, dan ini adalah konsekuensi dari kita mengatakan bahwa tayamum itu hanya sekedar membolehkan sholat, bukan mengangkat hadas. Ya. Jadi di mazhab Hambali dan juga di mazhab Syafi'i sama, bahwa tayamum itu hanya sekedar membolehkan sholat, tidak mengangkat hadas. Ya. Kalau wudu mengangkat hadas, ghusl mengangkat hadas, wudu mengangkat hadas asghar, ghusl mandi ya mengangkat hadas akbar, sementara tayamum dia tidak mengangkat hadas, akan tetapi hanya sekedar membolehkan bagi kita untuk sholat atau membolehkan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang secara normal diwajibkan bagi kita untuk berwudu atau ghusl terlebih dahulu gitu ya. Jadi karena tayamum itu hanya sekedar membolehkan kita untuk sholat, bukan mengangkat hadas, maka tayamum itu adalah taharah darurah, ya, taharah yang dilakukan secara darurat, ya, bersuci yang dilakukan secara darurat. Yang namanya darurat maka ya, hanya boleh dilakukan ketika secukupnya sesuai dengan kadar daruratnya. Oleh karena itu ketika kita misalnya mau sholat asar dan tidak ada air, ya, maka kita baru boleh bertayamum untuk sholat asar ketika sudah masuk waktu asar. Ketika misalnya ini jam 5, sebentar lagi maghrib, kemudian tidak ada air, maka tidak boleh bagi kita untuk tayamum sebelum waktu maghrib tiba, ya, kemudian sholat maghrib di waktunya, tidak boleh. Kita harus tayamum di waktu maghrib untuk sholat maghrib. Nanti ketika masuk waktu isya, padahal tidak ada pembatal wudhu yang kita lakukan, gitu ya, kita tidak buang angin misalnya, atau buang air kecil, atau buang air besar misalnya, ya, dari waktu maghrib hingga waktu isya, maka ketika masuk waktu isya wajib bagi kita untuk mengulangi tayamum kita. Yaitu adalah konsekuensi dari mengatakan bahwa tayamum adalah sekedar membolehkan sholat, ya. Jadi itu mengapa di sini disebutkan syarat yang pertama dari tayamum adalah dukhulu waktu sholat, masuknya waktu sholat. Sehingga kalau belum masuk waktu sholat, maka tayamum tersebut tidak sah untuk sholat tersebut. Ya, jadi ketika misalnya seseorang itu mau sholat isya, akan tetapi dia tayamumnya itu dilakukan pada waktu maghrib, ya, atau ya sekalian gitu ya. Jadi ketika waktu maghrib dia sudah bertayamum untuk sholat maghrib, kemudian tidak batal, ya, tidak melakukan pembatal wudhu hingga waktu isya, maka tayamum yang maghrib tadi tidak sah untuk digunakan untuk sholat isya. Baik. Dan ini sama dalam kasus ini, dalam hukum ini Syafi'i dan Hambali, mazhab Syafi'i dan Hambali sama hukumnya. Yakni harus tayamum setiap masuk waktu sholat. Kemudian syarat yang kedua, tentunya ada beda pendapat dalam masalah ini, ya. Syekhul Islam memilih pendapat bahwa enggak harus, ya. Tayamum yang waktu maghrib bisa digunakan untuk waktu isya dan seterusnya. Jadi tayamum itu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengangkat hadas. Ya, itu konsekuensi dari pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau memilih pendapat mazhab lain begitu ya, selain Syafi'i dan Hambali. Kalau tidak salah Maliki, tapi kita harus cek dulu. Akan tetapi ya konsekuensi mengatakan bahwa tayamum itu adalah mengangkat hadas. Berarti kapanpun kita melakukan tayamum, berarti itu sudah hadas kita terangkat, ya. Ketika tidak ada air kita melakukan tayamum, maka hadas kita terangkat. Ketika hadas kita terangkat, itu berarti mau kita melakukannya setelah masuk waktu sholat atau sebelum masuk waktu sholat, selama hadas kita terangkat, maka kita boleh ya menggunakan tayamum tersebut untuk waktu sholat yang tidak hanya satu, gitu ya. Jadi itu konsekuensi ini, permasalahan ini, syarat pertama ini bertumpu pada pertanyaan apakah tayamum itu mengangkat hadas atau sekedar membolehkan sholat. Di mazhab Syafi'i dan Hambali, tayamum hanya sekedar membolehkan sholat. Baik, kemudian syarat yang kedua, wa ta'azzurul ma, ketika tidak bisa menggunakan air. Dan yang namanya tidak bisa menggunakan air ini ya ada dua alternatif atau dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dia tidak menemukan air. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, falam tajidu ma'an fatayammamu, ketika engkau tidak menemukan air maka ya bertayamumlah. Maka ini menunjukkan bahwa kalau seseorang itu tidak punya air, maka dia boleh bagi dia untuk tayamum. Kemudian penulis berkata lihabsihi anhu wa nahwihi, ya. Au li khaufihi bi talabihi au isti'malihi dararan bi badanihi au malihi au ghairihima. Jadi seseorang itu tidak menemukan air bisa jadi karena ya dia terhalangi dari air tersebut. Seperti misalnya ya dia dikurung dalam sebuah tempat yang tempat tersebut ya, dia tidak bisa keluar masuk waktu sholat. Di dalam tempat tersebut dia menemukan tanah untuk tayamum, maka tayamum. Ya, wanahwi atau yang semacamnya, seperti misalnya ya disebutkan oleh para ulama kalau seseorang itu punya air di dalam sumur tapi tidak bisa mengambil air dari sumur tersebut, enggak ada timbanya. Dan dia sudah berusaha mencari ke sekelilingnya dan seterusnya enggak ada timba dan seterusnya, tetangga juga tidak punya air semua. Air cuma ada di sumur ini dan kita tidak bisa mengambilnya gitu ya. Maka boleh bagi kita untuk tayamum, walaupun kita bisa melihat air, tapi airnya di dalam sumur nggak bisa kita ambil, gitu ya. Kemudian, ya kemungkinan yang kedua tidak bisa menggunakan air. Kemungkinan yang pertama tadi apa? Tidak menemukan air atau terhalangi dari air. Yang kedua dikhawatirkan ketika menggunakan air, ya dia punya air, tapi dikhawatirkan ketika menggunakannya itu bisa ya memberikan madarat ke badan dia atau harta dia atau selainnya. Seperti misalnya kalau ya dia sakit atau cuaca terlalu dingin sehingga dikhawatirkan kalau menggunakan air tersebut untuk wudu atau ghusl, maka dikhawatirkan akan menjadi sakit atau bertambah parah sakitnya atau bahkan ya mati begitu ya, maka disyaratkan tayamum. Ya, disyaratkan tayamum. Begitu pula kalau khawatir ketika mencari, ya dia mendapat kabar bahwa air ada di suatu tempat, tapi dia harus menuju ke tempat itu dulu, baru bisa mendapatkan air tersebut. Tetapi khawatir kalau dia ya menuju ke tempat tersebut, dia khawatir ya kepada dirinya sendiri bisa jadi ya medan yang berbahaya untuk menuju ke sana. Atau ya ketika dia meninggalkan rumahnya atau meninggalkan barang-barangnya di sini, maka dikhawatirkan barangnya tersebut akan diambil orang, atau mengkhawatirkan keluarganya kalau dia mencari air ke sana kemudian keluarganya ditinggal dan tidak bisa keluarganya dibawa juga ke sana, maka nanti khawatir akan ada mara bahaya yang menimpa keluarganya. Intinya kalau ada kekhawatiran maka tidak mengapa untuk tayamum, disyariatkan, bahkan disyariatkan untuk tayamum. Ya, jadi ini diantara yang disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan oleh para ulama diantara kondisi kita boleh tayamum, yaitu kita tidak menemukan air atau kita menemukan air tapi khawatir kalau menggunakannya atau mencarinya, ya kita pergi mencarinya kita khawatir akan menimbulkan madarat ke diri kita atau harta kita, atau ya kita punya air akan tetapi air tersebut hanya untuk itu memang untuk persiapkan untuk kita minum. Kalau kita gunakan air ini untuk wudu misalnya, maka ya dikhawatirkan nanti kita tidak punya minum sehingga dikhawatirkan akan terjadi madarat kepada kita, maka pada kasus ini dibolehkan bagi kita untuk tayamum. Atau misalnya bahkan ketika kita punya hewan ya, hewan ya peliharaan kita misalnya, kemudian air tersebut hanya cukup untuk kita minum dan untuk diminum oleh hewan tersebut, atau ya kalau misalnya diasumsikan begitu ya ada kita punya cairan lain untuk bisa kita minum susu misalnya, akan tapi hewan tersebut hanya bisa minum air yang kita punya, yang kita harus memilih apakah air ini kita gunakan untuk wudu sehingga membuat hewan kita tersebut itu bakal mati begitu ya, atau kita berikan air tersebut ke hewan tersebut untuk diminum oleh dia sehingga kita tayamum, mana yang harus kita pilih? Tayamum, air tersebut diberikan ke hewan tersebut. Yakni bahkan untuk hewan Islam mengajarkan kita untuk berbuat albir, yakni kebaikan ya. Kemudian penulis berkata, "Wa man wajada ma'an la yakfi taharatahu ista'malahu wujuban tsumma tayammam." Ketika seseorang itu menemukan air tetapi air tersebut tidak cukup untuk taharahnya, ya, jadi hanya cukup untuk sebagian wudu atau hanya cukup untuk sebagian ghusl, tidak cukup untuk melakukan wudu secara sah gitu ya, secara minimal tapi sah, tidak cukup untuk melakukan ghusl ya, ghusl yang secukupnya sehingga membuat sah, itu saja enggak cukup, bagaimana yang harus dia lakukan, air tersebut enggak cukup, maka yang harus dia lakukan adalah ista'malahu wujuban tsumma tayammam, dia harus menggunakan air tersebut ya, misalnya wudu dia hanya bisa sampai membasuh tangan, ya sudah gunakan air tersebut sampai membasuh tangan, kemudian airnya sudah enggak cukup lagi, setelah itu apa? Setelah itu dia tayamum. Ya, jadi ketika dalam kondisi ini harus kita perhatikan bahwa ini berarti tidak ada kekhawatiran bagi kita untuk tidak ada kekhawatiran kita kehausan ya. Jadi kalau ada kekhawatiran haus ya, air tersebut memang kita siapkan untuk minum, tidak ada cairan lain yang bisa kita minum selain air tahur tersebut, maka kita harus gunakan air tersebut untuk minum sehingga tayamum dari awal, tidak usah berwudu. Akan tetapi kalau misalnya kasusnya kita punya minuman yang lain, susu misalnya, susu nggak bisa digunakan untuk berwudu ya, akan tapi susu kita bisa digunakan untuk kita minum, kemudian kita punya air dan air tersebut kalaupun digunakan untuk wudu nggak bisa ya, wudu tersebut sampai sah, nggak bisa sampai membasuh kaki gitu ya, cuma cukup sampai hanya membasuh tangan saking sedikitnya, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ya, menggunakan air tersebut walaupun hanya sampai tangan, gunakan, kemudian tayamum. Itu yang dimaksud oleh penulis di sini ya. Dalilnya adalah ya, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, ketika engkau diperintahkan untuk melakukan sesuatu maka lakukanlah semampunya. Kita diperintahkan untuk berwudu, itu hukum asalnya ya, maka kita berwudu, akan tapi airnya hanya sampai tangan, ya sudah, maka sisanya tayamum. Jadi tayamum setelah menggunakan air tersebut untuk berwudu walaupun hanya sebagian wudu saja yang bisa dia lakukan. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, wa yakuna biturabin tahurin mubahin ghairi muhtarikin lahu ghubarun ya'naku bil yad. Jadi syarat yang ketiga adalah menggunakan turab, tanah yang tahur ya, karena turab tanah sebagaimana ada air tahur, ada air tahir dan air najis, maka demikian pula ada tanah tahur, tanah tahir dan tanah najis. Ya, tanah najis tentunya jelas ya, tidak bisa kita gunakan. Adapun apa yang dimaksud dengan tanah tahir, maka sama seperti air tahir gitu ya. Ketika tanah tersebut sudah kita gunakan untuk tayamum, tidak boleh kita gunakan untuk kedua kalinya, untuk tayamum yang kedua kalinya. Ya. Jadi itu menjadi turab musta'mal, sebagaimana ada al-musta'mal, air musta'mal. Ya, air musta'mal itu adalah air yang ketika kita berwudu, air yang jatuh dari wajah kita, air yang jatuh dari tangan kita ketika kita berwudu, itu adalah air musta'mal. Ketika tetesan air yang jatuh tersebut ditampung di ember misalnya, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai air untuk wudu berikutnya gitu ya. Kecuali kalau dia mencapai 2 kullah, ditampung sampai banyak gitu ya. Sehingga mencapai 2 kullah maka baru boleh. Akan tapi kalau belum mencapai 2 kullah masih yasir mustahmalu fi rafi hadatsin, maka fi fardhi thaharah gitu ya. Jadi ketika wudunya itu wudu yang wajib, kemudian air yang ditampung itu enggak sampai dua kullah, ya, maka itu adalah air mustakmal. Maka demikian pula di air ada air mustakmal, demikian pula turab ada turab mustakmal. Yakni tanah yang sudah digunakan untuk tayamum tidak boleh digunakan kedua kalinya untuk tayamum berikutnya. Itu yang namanya turab tahir. Dia tahir, tidak najis, akan tapi dia tidak tahur. Itu mengapa di sini disebut oleh penulis harus turabnya tahur dan mubah. Dan tanahnya mubah, bukan tanah hasil curian. Tanah hasil curian atau hasil rampasan, ya, dan ini adalah mufradatul Hanabilah. Ya, pendapat yang mazhab Hambali berkesendirian. Mazhab yang lain berpendapat bahwa ketika tanah tersebut hasil curian atau hasil rampasan, maka dia bertayamum dengan menggunakan tanah curian atau tanah rampasan tersebut, ya. Maka tayamumnya sah, akan tapi dia berdosa. Sedangkan Hambali berkata, ya, mazhab Hambali berkata, tayamumnya tidak sah. Sudah dapat dosa, tayamumnya tidak sah. Jadi dalam masalah ini mazhab Hambali lebih asyad, ya, lebih ketat, ya, menilai bahkan tayamumnya tidak sah. Baik. Maka ghair muhtarikin, kemudian penulis berkata tayamum itu, ya, menggunakan tanah tahur mubah dan juga ghair muhtarik, yaitu tidak dibakar, ya, bukan tanah yang diolah dibakar menjadi tembikar begitu, ya, itu tanah juga, akan tetapi kalau sudah diolah seperti itu maka tidak bisa digunakan untuk tayamum. Syarat berikutnya, lahu gubar ya'laku bilyad. Ada debu yang ketika kita menyentuhkan tangan kita, ya, ke tanah, maka kemudian ada debu yang menempel di tangan kita, yaitu syarat berikutnya. Jadi harus ada gubar. Baik. Kemudian penulis berkata, fa'in lam yajid dzalik shallal fardhu faqat ala hasabi halihi wa la yazidu fi salatihi ala mujzi'in wa la i'adata alayhi. Ketika dia tidak bisa menemukan turab yang seperti itu, ya, tidak bisa menemukan turab yang seperti itu, shallal fardhu faqat ala hasabi halihi. Ya, jadi ini maksudnya adalah orang tersebut tidak bisa menemukan air, tidak menemukan air atau tidak bisa menggunakan air. Sehingga dia harus tayamum. Tetapi dia juga tidak bisa menemukan, ya, tanah untuk tayamum. Ya, tanah yang atau tidak bisa menggunakannya, terhalangi misalnya. Misalnya ketika dia berada di sebuah ruangan, ya, di penjara, nauzubillah min dzalik gitu, ya. Tapi ini dalam bab asumsi saja, ada skenario seperti itu, seseorang misalnya ada di sebuah ruangan terkunci, tidak ada air dan tidak ada turab. Ya, tidak ada tanah yang kemudian ada debunya begitu, ya. Semuanya bersih semua gitu. Maka tidak bisa dia melakukan wudu dan juga tidak bisa dia melakukan tayamum. Apa yang harus dia lakukan? Salat wajib saja. Enggak boleh salat sunnah. Mengapa? Karena ini kondisinya darurat. Dan darurat ditakar sesuai kadarnya. Jadi yang wajib-wajib saja, sholatnya yang wajib-wajib saja, walaupun tanpa wudhu, walaupun tanpa tayamum. Bahkan ketika dia misalnya junub, misalnya harus mandi wajib, tapi gak ada air, gak ada turab, kelas, sholatlah. Gitu, ya. Tapi sholatnya wajib-wajib saja, sholat lima waktu. Wala yazidu fi sholatihi ala mujzi. Dan sholatnya itu cukup dilakukan yang secukupnya saja. Ya, enggak perlu baca surat pendek setelah Al-Fatihah. Kemudian tasbih enggak perlu 3 kali. Ketika ruku, ketika sujud, ya, subhanarabbiyal a'la misalnya, enggak perlu 3 kali, cukup 1 kali. Maka kemudian juga ketika ruku kadar tuma'ninahnya itu secukupnya saja, jangan sampai 3 menit, 5 menit tuma'ninah untuk ruku misalnya gitu, ya. Maka dilakukan secukupnya dalam rangka karena ini adalah kondisi darurat. Baik, ya, wallahu alam, di antara contoh kasus yang seperti ini juga adalah ketika kondisinya, ya, tenaga medis yang mereka harus pakai APD dan APD-nya tidak bisa dibuka. Kalau dibuka harus ganti baru gitu, ya. Sementara APD masih langka misalnya, APD mahal. Dan kita butuh tenaga medis untuk menyelamatkan, ya, atau untuk ya, merawat orang-orang yang banyak masuk sakit begitu ya. Sementara APD mahal, kemudian tenaga medis tersebut tidak bisa melepasnya begitu saja ketika waktu sholat tiba begitu ya, maka apa yang harus dilakukan? Dia tidak bisa menggunakan air, dia tidak bisa menggunakan turab. Tentunya bagus kalau misalnya sebelum pakai APD dia berwudu dulu gitu ya, jadi ketika wudunya tidak batal dia bisa langsung sholat. Akan tapi kalau misalnya wudunya batal di tengah-tengah gitu ya, karena saking lamanya dia shift dia gitu misalnya, sehingga ketika sudah memakai itu ya nggak bisa dengan mudah melepasnya, kalau dilepas harus diganti begitu ya, dan APD misalnya masih langka, maka orang tersebut, tenaga medis tersebut tidak bisa menggunakan air, ya ada masakoh yang berat, yang besar gitu ya, dan juga tidak bisa menggunakan turab. Apa yang harus dilakukan? Sholat lima waktu pada waktunya, walaupun tanpa wudu, walaupun tanpa tayamum. Ya, Allah alam itu masuk dalam kondisi ini. Ya, jadi ini diantara praktik kontemporer dari hukum ini. Baik, kemudian wafruduhu mashu wajhihi wa yadayhi ila ku'ih wa tartib wa muwalah li hadatsil asghar wa hiya bi qadriha fi wudu. Furuduhu yakni rukun-rukun dari tayammum itu adalah mashu wajhihi. Mengusap wajahnya, ya. Ini tentunya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala famsahu bi wujuhikum ya wa aydikum min, yakni mengusap wajah kita dengan tanah yang sudah ya ditepukkan ke tanah sehingga ada debu yang menempel di tangan kita ya, kemudian dibersihkan sedikit, kemudian diusapkan ke wajah kita seluruhnya termasuk juga jenggot. Tetapi berbeda dengan membasuh wajah menggunakan air saat wudu, bedanya adalah kalau tayamum walaupun jenggotnya tipis tidak perlu bagi kita untuk memastikan debu tersebut ya masuk ke sela-sela jenggot. Kalau di wudu ya hukumnya dibedakan, kalau jenggotnya itu tipis ya kulitnya bisa kelihatan, kulit di balik jenggot tersebut masih bisa kelihatan gitu ya, maka air harus kita pastikan ya, yakni kita harus menyela-nyela ya jenggot kita tersebut sehingga air mengenai kulit yang ada di balik jenggot yang tipis tersebut. Tapi kalau misalnya jenggotnya tebal maka ya tidak wajib, cukup ya kita mengusapkan air pada jenggot kita tersebut ya. Tetapi sunnah kalau kita masih menyela-nyela maka sunnah ya. Tahlilul lihatil katsifa. Ya. Jadi mentahlil menyela-nyela jenggot yang tebal itu sunnah ya. Jadi tidak wajib kalau jenggotnya tebal. Definisi tebal adalah kulitnya tidak kelihatan, kulit dari di balik jenggot tersebut tidak kelihatan. Taib. Tapi kalau tayamum maka walaupun jenggotnya tipis ya, cukup zahirnya saja, tidak perlu di sela-sela. Demikian pula disebutkan di bab wudu atau di fasal tentang wudu bahwa rongga hidung dan mulut itu termasuk wajah. Rongga hidung dan mulut itu termasuk wajah sehingga ya ini pendapat di Hambali, sehingga istinsyak memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya, kemudian berkumur-kumur madhah itu adalah ya wajib, itu termasuk rukun ya, termasuk di antara rukun wudu yakni membasuh wajah, karena rongga hidung dan rongga mulut termasuk wajah menurut mazhab Hambali, berbeda dengan mazhab yang lainnya. Akan tapi dalam masalah tayamum ya tidak perlu ya, karena tidak perlu bagi kita untuk masukkan debu ke rongga hidung dan mulut dan rongga mulut gitu ya, jadi itu pengecualian. Kemudian mashu wajhi wa yadayhi ila ku'ayh ya, dan mengusap kedua tangannya hanya sampai pergelangan tangan. Ini berbeda dengan mazhab Syafi'i ya, ini berbeda dengan mazhab Syafi'i ya. Dan dalil yang digunakan oleh mazhab Hambali adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma kana yakfika an taqula biyadayka hakadha, thumma daraba biyadayhi al-ard darbatan wahida thumma masa shimal al-yamin wa dhahira kaffayhi wa wajhahu." Ya, jadi intinya disebutkan di hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tayamum, ya, dan dicontohkan di situ bahwa ya, mengusap wajah, mengusap tangan, tetapi tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa ketika mengusap tangan itu sampai siku. Ya, sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim, tidak sahih riwayat yang menyebutkan bahwa tayamum itu sampai siku. Akan tetapi tentunya ya ini perselisihan para ulama terkait apakah riwayat itu sahih atau tidak, gitu ya. Di mazhab Syafi'i tayamum sampai siku. Maka tidak perlu dalam masalah khilafiyah tidak perlu kita menjadikannya sebagai perdebatan yang panjang, ya. Akan tapi kita cukup melakukan apa yang kita yakini dalilnya lebih kuat, atau kita mengikuti ulama yang lebih kita percayai, ya. Baik. Kemudian wa tartib, dan tartib dan mualah ketika kasusnya tayamum dia untuk hadas ashor. Disebutkan sebelumnya bahwa ketika wudu, ya, di antara rukun wudu adalah tartib dan mualah. Tartib maksudnya dilaksanakan secara berurutan, ya, wudunya harus berurutan, wajah dulu, tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Harus berurutan, tidak boleh diacak begitu, ya. Dan juga mualah harus berkesinambungan, tidak boleh ada jeda terlalu panjang antara dua anggota wudu, gitu ya. Tidak boleh basuh wajah ketika berwudu kemudian masih sejam sibuk dengan yang lain, masih sejam kemudian baru membasuh tangan, itu tidak boleh, ya. Harus berkesinambungan, harus kontinu. Maka demikian pula ketika wudu rukunnya adalah tertib dan mualah secara berurutan dan secara berkesinambungan, maka ketika seseorang tayamum sebagai pengganti dari wudu, tayamumnya juga harus berurutan dan tayamumnya juga harus berkesinambungan, ya. Jadi tidak boleh bagi seseorang tayamum untuk pengganti wudu dia basuh atau mengusap tangan dulu baru mengusap wajah, gitu ya. Ini berarti tertib tidak terpenuhi, atau tidak boleh bagi dia untuk ada jeda yang terlalu panjang. Seperti misalnya mengusap wajah dulu, kemudian ngobrol-ngobrol 1 jam, 2 jam, baru kemudian mengusap tangan. Gitu. Ini tayamumnya tidak berkesinambungan. Ya, maka pada kasus ini tayamumnya tidak sah. Karena tayamumnya harus memenuhi ya, tertib dan mualah. Ya, berurutan dan berkesinambungan. Adapun kalau tayamumnya itu pengganti dari hadas akbar, maka hadas akbar husl itu tidak disyaratkan tertib dan mualah. Ya, ini bedanya ghusl dan wudu. Ghusl mandi wajib itu tidak diwajibkan tertib bukan rukun. Ya, jadi tidak ada wajah dulu yang disiram kemudian tangan atau tidak. Ya, bagaimanapun seseorang itu menyiram tubuhnya selama hasil akhirnya adalah semua badannya tersiram, ya, terkena air, maka itu sudah sah, ya, mandinya sudah sah. Maka karena tertib berurutan itu bukan rukun mandi, demikian pula berkesinambungan bukan rukun mandi, ya, mualah itu bukan rukun mandi, maka tayamum yang pengganti untuk mandi, ya, orang junub dia harus mandi wajib, gak nemu air maka dia harus tayamum, tayamumnya ini tidak perlu tartib dan tidak perlu mualah, tidak perlu dilakukan secara berurutan dan tidak perlu dilakukan secara berkesinambungan. Karena apa? Karena tayamum adalah badan. Wal badal lahu hukmal mubdal minhu. Ya, dan badal kaidahnya adalah dia memiliki hukum yang sama seperti sesuatu yang digantikan. Pengganti itu memiliki hukum yang sama seperti sesuatu yang digantikan. Jadi kalau tayamum mengganti wudu, maka hukum tartib dan mualah mengikuti wudu. Kalau tayamum itu pengganti ghusl, maka hukum tartib dan mualah mengikuti ghusl. Baik, wa hiya bi qadriha fi wudu'in. Mualah yang namanya berkesinambungan itu kadarnya sesuai dengan kadar yang kadar mualah pada wudu. Ya, kita sebutkan mualah pada wudu itu maksudnya adalah ketika seseorang itu membasuh sebuah anggota wudu, misalnya wajah, dia basuh wajahnya dengan air, maka yang dimaksud jeda yang panjang itu kalau wajahnya itu kering, ya kalau wajahnya itu kering, baru kemudian dia basuh tangan, maka ini yang dimaksud jedanya panjang. Tapi kalau yang di, kalau dia misalnya berwudu membasuh wajah, kemudian dia tersibukkan sesuatu, tapi dia tersibukkan sesuatu tersebut, ya tidak sampai ya air di wajahnya kering, maka ini masih teranggap berkesinambungan, ya masih teranggap mualah. Maka demikian pula definisi mualah pada tayamum itu ya sama seperti mualah pada wudu. Kalau misalnya diasumsikan dia basuh wajahnya dengan air, tentunya dia tayamum sekarang dia mengusap debu ke wajahnya. Tapi kalau diasumsikan dia mengusap dia membasuh wajahnya dengan air, maka yang dimaksud jeda yang panjang ya, ya itu adalah ketika air di wajahnya tersebut mengering. Wa ta'yinu niyyat istibahati ma yatayammamu lahu min hadatsin aw najasah. Maka di antara yang harus dilakukan ketika tayamum adalah menta'yin niyyah istibahah. Ya, dari sesuatu yang dia mau lakukan dengan tayamumnya tersebut. Ya, maksudnya adalah kalau misalnya dia tayamum untuk sholat, maka dia harus menghadirkan dia harus ingat tayamum ini tayamum anu untuk sholat asar misalnya. Misalnya sekarang waktu asar dia mau sholat asar gak nemu air, gak bisa wudu, maka dia tayamum. Ketika dia tayamum dia harus menyadari bahwa harus menghadirkan niat bahwa ini untuk sholat asar. Ya. Jadi atau ketika tayamum itu pengganti dari menghilangkan najis, maka dia harus ya mengingat atau menyadari atau menghadirkan niat bahwa tayamum ini adalah dalam rangka untuk pengganti dari menghilangkan najis yang ada pada badan anak ini. Ya, tayyib. Fala takfi niyyatu ahadihima 'anil akhar wa in nawahuma ajza. Ketika seseorang itu ya bertayamum untuk sholat asar misalnya, tapi juga dia ketika dia niatnya hanya kepikiran hanya untuk sholat asar, kemudian setelah tayamum dia baru sadar, oh ya tadi ada najis di kaki saya gitu ya, dan najisnya sudah dihilangkan semampunya pakai batu, pakai daun misalnya gitu ya, pakai tisu. Tapi itu masih belum menyucikan karena hanya air yang bisa menyucikan. Maka bagaimana supaya kaki kita tersebut suci? Harus tayamum. Tapi masalahnya adalah tadi kita tayamumnya kepikirannya untuk sholat asar, tidak kepikiran, tidak ingat bahwa ada najis di kaki kita gitu ya. Maka apa yang terjadi? Apakah tayamum kita tadi sudah mencukupi untuk kedua tujuan ini, sholat asar dan menghilangkan najis yang ada di kaki gitu ya? Atau pengganti dari air untuk menghilangkan najis yang ada di kaki, karena tayamum dalam kasus ini juga tidak menghilangkan najis. Tayamum di sini hanya sebagai membolehkan kita untuk ya sholat asar tadi gitu ya. Jadi yang hanya menghilangkan najis yang ada di kaki hanya air, ada tohur ya. Ketika nggak ada air tohur, maka tayamum adalah pengganti, hanya sekedar untuk pengganti saja, bukan untuk menjadi yakni menghilangkan najis juga begitu ya. Maka tayamum yang ketika dia niatkan tayamum tadi untuk sholat asar, dia nggak kepikiran untuk sebagai pengganti dari air untuk menghilangkan najis yang ada di kakinya, maka tayamum tadi nggak sah untuk menghilangkan najis ini ya, dia harus tayamum lagi ya. Atau ketika kasusnya misalnya dia punya dua hadas, hadas asghar dan hadas akbar. Tapi ketika dia misalnya mau sholat asar, dia punya hadas akbar, hadas asghar, tapi dia kepikiran ketika tayamum dia ya terbersit di benaknya ini tayamum untuk hadas akbar saja gitu ya. Maka enggak sah tayamum tersebut untuk hadas asghar-nya. Atau ketika tayamum terbersih ini untuk mengangkat hadas asghar saja, enggak kepikiran, lupa bahwa dia punya hadas akbar. Dia ingatnya hadas asghar sehingga tayamumnya diniatkan untuk mengangkat hadas asghar-nya gitu ya. Tapi dia lupa bahwa dia junub misalnya. Maka ketika dia ingat bahwa dia junub, tadi sudah tayamum tapi dia baru ingat sekarang bahwa dia dia punya hadas akbar, maka dia harus tayamum lagi. Ya, wa inna wahuma ajza. Akan tetapi kalau dia meniatkan kedua-duanya, taib, ana mau sholat asar, ya, dan ana junub, dan ana tayamum untuk angkat hadas akbar dan hadas asghar. Atau kasusnya seperti tadi, dia hadas asghar dan ada najis di kakinya, taib, ana mau sholat asar, ini sudah masuk waktu asar, ana punya hadas asghar. Anda ada najis di kaki Anda yang sudah Anda hilangkan semampunya pakai batu, tisu, daun dan seterusnya, tapi enggak ada air, maka apa yang harus dilakukan? Tayamum, ya, meniatkan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis yang ada di pengganti air untuk menghilangkan najis yang ada di kakinya, maka baru walaupun hanya dengan tayamum satu kali, tayamum tersebut sudah mencukupi untuk salat asarnya. Taib. Kemudian penulis berkata wa yubtiluhu ma yubtilul wudu wa khurujul waqt wa wujudul ma in tayammama li faqdihi wa zawalul mubih lahu wa khal'u ma yumsahu ali. Yang membatalkan tayammum, ini pembahasan terakhir insyaallah ya pada malam ini, yang membatalkan tayammum itu adalah apa-apa yang membatalkan wudu ya, karena kalau misalnya tayammum itu adalah pengganti wudu, maka apapun yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Ya. Nah, jadi ketika seseorang itu misalnya dia tayamum, ya, dia enggak ada air kemudian dia harus berwudu, tapi enggak ada air maka dia tayamum, kemudian setelah dia tayamum dia buang angin misalnya atau buang air kecil atau buang air besar, maka tayamumnya batal. Ya, dia harus tayamum lagi sebelum salat. Demikian pula ya, hal-hal yang mewajibkan ghusl itu juga ya batalkan tayamum, seperti misalnya dia tayamumnya dalam rangka untuk mengganti mandi wajib karena dia junub. Tapi setelah dia tayamum dia keluar mani atau ya, keluar mani yang mewajibkan mandi atau dia melakukan jima begitu ya, maka dia tayamumnya batal, dia harus tayamum lagi untuk sholat. Ya. Makanya yang dimaksud dari perkataan penulis, dia diantara yang membatalkan tayamum yang pertama adalah yang membatalkan wudu, demikian pula yang mewajibkan untuk ghusl. Wa khurujul waqt, ya, pembatal yang kedua dari tayamum adalah berakhirnya waktu atau keluarnya waktu sholat. Jadi disebutkan tadi bahwa tayamum harus dilakukan setiap waktu sholat. Maka sebelum sholat asar kita harus tayamum untuk sholat asar kita tersebut. Setelah waktu asar selesai, setelah waktu asar berakhir, tayamum kita batal. Sehingga untuk melakukan sholat maghrib kita harus tayamum lagi, itu maksudnya. Dan ini berarti pembahasannya sama seperti yang tadi, ini bertumpu pada masalah apakah tayamum itu mengangkat hadas atau sekedar membolehkan sholat. Wa wujudul ma, ya, pembatal berikutnya dari tayamum adalah adanya air. In tayammama li faqdihi. Ya, adanya air ketika kita bertayamum karena tidak bisa menemukan air. Jadi kalau kita menemukan air, ya, tadi kita tayamum, kemudian kita menemukan air, momen ketika kita menemukan air, tayamum kita batal. Tayamum kita sudah berakhir gitu ya. Tayamum kita berakhir. Para ulama menjelaskan bahwa kalau misalnya kita sholat dengan tayamum, ya, jadi kita misalnya mau sholat asar, tidak ada air sehingga kita tayamum, kemudian kita sholat asar dengan tayamum tersebut, ketika sholatnya selesai, kemudian kita baru nemu air, maka sholat kita tadi tetap teranggap sah, tidak perlu kita ulangi. Tetapi kalau kita menemukan air di tengah-tengah sholat, maka kita harus sholat kita batal, ya, tayamum kita batal, sholat kita batal, kita harus menggunakan ayat tersebut baru kita sholat. Ya, wazawalul mubih lahu. Ya, demikian pula pembatal berikutnya adalah zawalul mubih lahu. Ya, yaitu hilangnya hal yang membolehkan untuk tayamum, seperti misalnya sakit. Kita boleh tayamum kalau kita sakit. Kalau kita sakit yang membuat kita akan bertambah parah sakitnya atau bertambah lama sembuhnya kalau kita menggunakan air. Ya, maka pada kasus sakit tersebut kita boleh tayamum. Baik, ketika sakit kita sembuh, ya, sehingga kita bisa lagi menggunakan air, maka tayamum kita ya, batal. Ya, kita harus menggunakan air tersebut kalau kita mau sholat. Wa khal'u ma yumsahu 'alaihi, dan melepaskan apa yang dikenakan olehnya. Ya, ini berkaitan pada masalah mengusap khuf. Misalnya, ya, di bab mengusap khuf di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa kalau seseorang itu berwudu dengan mengusap khuf, ya, berwudu dengan mengusap khuf tidak membasuh kaki tapi mengusap khuf, maka ketika dia melepas khufnya tersebut, wudunya batal. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Ya, ketika dia melepas khufnya tersebut, wudunya batal. Itu di mazhab Hambali, ya. Tentunya ada beda pendapat dalam masalah ini. Maka bagaimana kasusnya kalau seseorang itu, ya, misalnya dia berwudu dengan normal, membasuh kaki, baik. Kemudian dia mengenakan khuf. Kemudian setelah itu batal wudunya. Ya. Dan dia mau sholat. Yang namanya mau sholat tentunya dia harus berwudu kembali. Seharusnya kalau normalnya kalau ada air, berwudunya kembali ini boleh mengusap khuf atau tidak? Boleh. Karena tadi dia mengenakan khuf setelah dia dalam kondisi berwudu dengan wudu yang normal, dengan membasuh kaki. Tapi masalahnya ketika mau berwudu yang kedua ini gak ada air. Ketika gak ada air maka dia tayamum. Ketika dia tayamum maka itu seolah dia tayamum dengan mengusap khuf, gitu ya. Seolah dia wudu dengan mengusap khuf. Sehingga ketika khufnya dibuka, ya, maka tayamumnya batal. Karena tayamum ini adalah pengganti dari wudu kedua yang boleh bagi dia untuk mengusap khuf. Ya, baik. Maka ini diantara yang disebutkan oleh para ulama, ya, pembatal-pembatal tayamum. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita baca dan pelajari ini. Ya, tentunya dalam beberapa masalah ada perbedaan pendapat. Ya, tidak masalah kita ingatkan kembali dengan kaidah. Ya, kalau kita sudah bisa menelaah dalil sendiri, menelaah literatur sendiri, maka wajib bagi kita untuk mengikuti pendapat yang dalilnya paling kuat menurut studi kita saat itu. Tapi kalau kita masih belum bisa, maka kita ikuti pendapat yang lebih kita pendapat dari ulama yang lebih kita percayai dari segi ilmu dan ketakwaannya. Baik. Maka demikian ana kembalikan kepada Pak Edi moderator. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas materi penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan. Jemaah sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya silakan menuliskan pertanyaan di chat room, dikirim ke moderator, atau yang mau interaksi langsung dengan Ustaz bisa raise hand. Ustaz, ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Cece. Beliau menanyakan PR 2 pekan yang lalu, Ustaz. Yang mana ya? Kebetulan beliau tidak ada di Zoom. Mudah-mudahan beliau bisa masuk ke Zoom untuk bertanya langsung ke Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari beliau, apakah boleh satu kali tayamum untuk sholat rawatib plus sholat wajib, atau satu kali tayamum untuk sholat jamak qasar saat safar? Demikian, Ustaz. Boleh, ya, boleh. Jadi ketika waktu sholat, ya, maka dia boleh untuk melakukan sholat sunnah yang ada di waktu sholat tersebut. Sholat rawatib misalnya. Dan sholat sunnah yang lain. Yaitu masjid dan lain-lain. Oh, iya. Oh, PR-nya ini Ustaz. Ketika bangun tidur, tidak tahu apakah yang keluar mani atau bukan. Apakah wajib mandi? Demikian Ustaz. Ya, itu harus melihat korina. Wallahualam, harus melihat korina. Maka kalau misalnya korinahnya itu adalah dia adalah mani, maka mandi. Min babil ihtiyar, dalam rangka kehati-hatian. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Berikutnya pertanyaan dari Arita Somad. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana halnya di acara-acara yang sangat banyak orang berkerumun? Apakah harus berwudu atau bertayamum sementara agak sulit untuk antri wudu karena orang demikian padat? Dikhawatirkan terlambat sholat berjamaah. Apakah sah berwudu dengan air mineral di botol sisa kita minum? Jazakallahu khairan. Demikian Ustaz. Nah, dikhawatirkan pada kondisi tersebut, ya dia masih menemukan air, ya dia masih menemukan air. Wallahu alam, ana tidak berani kemudian menyimpulkan dia boleh tayamum dalam kondisi ngantri gitu ya. Dia masih ada air di depannya dan yang bisa dia lakukan adalah mencoba mempercepat antrian, ya, atau membantu pendistribusian air begitu ya, sehingga yang antri di belakang itu bisa dapat air walaupun sedikit, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW berwudu cuma dengan satu muat air, dan boleh bagi kita untuk bertayamum dengan sisa air minum yang ada di botol air mineral kita, itu tidak mengapa. Nah. Baik, syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Umaymah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, assalamualaikum. Izin bertanya, apakah seseorang yang sudah ghusl, misal ghusl dengan cara secukupnya, tidak perlu berwudu lagi untuk sholat? Jika iya, apakah berarti ketika seseorang berhadas besar, kemudian tayamum pengganti ghusl bisa langsung sholat atau bagaimana Ustaz? Iya, dalam kondisi ini tayamumnya, para ulama menyebutkan harus menta'yin, ya, harus menghadirkan dia tayamum tersebut, apakah mengangkat hadas akbar atau hadas asghar atau keduanya. Jadi, dalam kasus ini Allah alam harus dihadirkan niatnya kedua-duanya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, kemudian jika tayamum untuk sholat wajib, apakah tayamumnya berlaku juga untuk sholat sunnah, semisal sholat sunnah rawatib? Nah, itu yang disebutkan tadi, bahwa ketika seseorang misalnya tayamum untuk sholat maghrib, maka boleh bagi dia untuk melakukan sholat sunnah yang ada di waktu maghrib tersebut, sholat rawatib dan selainnya. Baik, syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas pertanyaannya, atas jawabannya. Mas, sekalian apabila ada yang bertanya silakan, bisa langsung bertanya ke Ustaz. Ustaz, Afan, Anda tadi ada agak lupa tadi mengenai tata cara tayamum untuk kondisi hadas kecil dan hadas besar, apakah sama Ustaz? Iya, tata caranya sama, kan, tapi dalam tayamum sebagai pengganti wudu itu harus tertib dan muwalah, harus berurutan dan berkesinambungan. Tapi kalau tayamum untuk pengganti mandi tidak perlu. Tapi tentunya lebih afdol untuk melakukannya secara berurutan dan berkesinambungan, disamakan seperti ketika mengganti wudu. Ya, syukur. Selalu Ustaz, sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Alhamdulillah semua semua pertanyaan sudah Ustaz jawab. Mungkin sebelum kajian ditutup, mohon bisa disampaikan kesimpulan atau nasihat. Tafadhal Ustaz. Nah, ya alhamdulillah kita telah mempelajari hukum tentang tayamum. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan kajian fikih kita ini dengan di pertemuan berikutnya tentang menghilangkan najis. Ya, dan sebagaimana yang telah Anda sebutkan sebelum-sebelumnya bahwa mempelajari tentang taharah itu sangat penting karena itu akan mempengaruhi keabsahan dari wudu, ghusl, tayamum kita, dan itu akan mempengaruhi ya keabsahan dari sholat kita, ya rukun Islam yang penting setelah dua kalimat syahadat, akadu arkanil Islam ba'da syahadatain, ya rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Maka sebagaimana hukum dari wasilah itu seperti hukum maqasid, hukum dari wasilah, hukum perantara itu sama seperti hukum yang dituju. Jadi kalau kita pelajari taharah, ini adalah wasilah untuk menuju ibadah sholat begitu ya, dan ibadah sholat itu adalah sebagaimana yang telah kita sebutkan rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Maka itu menunjukkan seberapa penting kita mempelajari taharah ini, ya wajib bagi kita untuk memberikan perhatian yang besar pada bab ini. Maka demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.